الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ومن معنا كلمون وراء الخوف وراء بنسبه وراء بقار وراء الجرور إن كان قول الرماتي إن كان diperlukan dengan Allah monggo bisa minta tanpa menggerakkan Allah sebelum disyukur kita mata Allah sama ta'ala wantan lalu minta kita sakit makan paru dan makan makan minta yang minta kange netepi jadikan kita selaku kaum muslimi ingin minta tolak merumu salawat salam untuk kita orang yang berakan dengan sholat dan kita di Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam para keluarga ikut, para sahabat ikut, para pendiri ikut, kejuang di salam ikut mungkin Allah tanpa kebetulan kita berdaya yang akan lalu untuk Bapak Menitor di kantor ganjaran Inilah yang tiang mengharapkan memperjuangkan cerita itu Allah. Amin. Salam pun kalau bapak bapak ibu rahmatullah sudah dipanggil malik dari Allah Pak Marsono dari Allah Amir. Kata sendiri kata ibu itu sehat. Alhamdulillah. Ingat badan jaga pun cabang pun alhamdulillah tingkat. Jadi matur-matur Bapak Ibu ngawas menika kedah dipun nganti kelas yang pindah kalau tetap pun maos surah Yasin di maos alur menika kekayaan yang katakan nanti menika kita maos menika sepuluh suruh menika dipun nganti. Nah kita mengharap alih selami alih kita tunggal dulu, selami tunggal dulu. Nah Yasin juga ayat itu sangat kurung besar kawat buruk itu buatan buatan itu kata sangat anaknya Bapak itu memang dirahmati Allah salah satu malipun fungsi Al-Quran di sini itu kami pedoman hidup kita Pramiloh saat kabar kita mau bantu kita, mana kita pentrem, ayat sama kita pasrah dengan Allah hingga kapal-kali kita kerja sinau, mana ini pun Pramila perlu pada yang ngapalkan itu maupun ayat ini juga ada surat Al-Tahri surat Fidat 6 ya. Ayat 6 ya. Kalau katakan Allah itu tidak ada syaitan lagi. Ya ayuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar 'alaiha malaikatun ghilalun sidadun la yahsuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yuf'alun. Ini karena mengharapkan pun kau perhatikan ini cara ini soal asli. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, api neraka itu, dipun kabar itu menunjukkan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kita dapat bayangkan kita manusia yang terdiri dari kulit daging yang kesalahan udut mohon kitab-kitab ini. Mereka wajib neraka mereka bahan bakar itu mereka manusia dan batu. Batu di tinggal-tinggal barang tinggal ini. Lalu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar sudah panas bertabur batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras ya, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diberitakan kepada mereka dan selalu menerima apa yang diberitakan. Ibu-ibu bapak-bapak yang diberitakan oleh Allah, ayat ini kok menyatakan kita selaku kaum ini sebagai kita menjadi bahkan kita dianggap nanti menjadi keluarga kita tapi api neraka yang kalau nah, kata seperti istilah itu merti kan jadi tentu kita sudah mengerti Al-Quran, kita sudah mempelajari petunjuk-petunjuk Rasulullah wonten ing hadis yang kan kadang-kadang maringi kita pinjaman kangge foto menawi kita gagah lari-alit kita lari-alit tak menika umur kita nggih tunggal nomor kalih kawan nggih lagi seneng-senenge lagi rame-ramene. Nah, niko kita tentu selaku yang cukup menghendaki lari untuk dapat putra yang soleh solihah. Nah, soleh solihahnya yang tentu ini yang manut kalian perintahkan Allah Rasul, manut kalian perintahkan yang cukup. Caranya lantas bagaimana? Tidak bisa hanya dengan berdoa. Kecah walaupun usaha pun. Salah satu kali kantun di sini itu yang kami dipun menjelaskan untuk Al-Quran surat Luqman. Luqman itu sakit dipun tutup sakit pun di sini lalu Allah itu wa ilu wala Luqman ulibnihi wa wa ilu ya dunaya la kusrik billah. Yang kami dipun titik pertama jangan menyebutkan Allah. Yang pertama dari tauhid. Dari anak kecil diajak ngomong, kita tahu bahwa yang menciptakan bumi dan isinya, matahari, bulan, bintang, itu adalah Allah. Ya, anak kecil itu nanti akan mulai bertanya. Kemudian yang kedua diajari dia untuk beribadah. Waktu kembali ke hadis. Tetapi nanti mereka pilih manusia mereka dipelajarkan fitrah suci. Lalu yang boleh kan berarti bentuk mereka lari mereka berdus majusi penyembah api, nasrani, penyembah Isa bin Maryam, penyembah Yesus, atau menjadi orang yang beriman. Wonten hadis ingkang sanes ngendika ngene. Ajarilah anakmu itu sholat ketika dia berumur 7 tahun. Kemudian ketika dia berumur 10 tahun, kalau masih belum mau sholat, pukullah. Ya. Nah itu biasanya kita orang tua itu kan berat nih. Kalau misalnya katakanlah mau ngajari anak supaya sholat subuhnya tidak siangan. Gitu. Itu yang pertama, setelah itu bapak ibu, ibu ibu ya, subuh pun buatan kesiangan. Gitu. Nah, bapak ibu wungu jam 6, gitu, ya. Hari ini kira-kira di jam itu. Bapak ibu jam itu, dia itu jam nah, subuh mereka, buatan putih-putih, biasa itu lah di sepi nih pak kadung deh ya untuk mesti keluar lagi subuh naik mesti itu pamer pamer amin rumah dah di kepala ya subuh saat ketika hari deh pamer deh yang keluar tak lari pun kepala tak apa Beriulah sebuah beliau saat melipun kesempatan dengan Rasulullah nanti begitu pilih sholat subuh, sholat sunat, sholat subuh, dua rakaat itu nilainya lebih besar dari dunia dan isinya kalau kita bisa menjalankan qobliyah subuh, dua rakaat itu lebih besar dari dunia dan isinya. Jadi kalau sekarang kita itu bukan orang kaya, tenang, gak usah sedih ya, rajin-rajin sholat subuh sebelum subuh. Bahkan konon sudah dua hari, Rasulullah Atim juga mengatakan kalau seandainya manusia itu tahu fadilahnya, besarnya, ganjarannya sholat subuh, pasti dia itu akan melaksanakan sholat subuh berjamaah meskipun harus merangkak. Meskipun harus merangkak, itu saking besarnya. Tapi ya, di mana-mana masih awal. Padahal mereka kalau ngajak diri kita begitu, Bapak Ibu saya, monggo kita didik putra putri kita, kasih didik ikan pertama didik kita ya. Mereka ini kita telepon Allah, jagalah dirimu ya, dan keluarga. Kalau kita tidak ingin anak kita habis waktunya nonton TV, kalau anak kecil kan suka nih. Apalagi sekarang TV-nya kalau sudah SpongeBob gitu ya, itu sudah waktu pagi SpongeBob, sore SpongeBob. Itu kan habisin waktu. Nanti kalau tidak ada lari kelas 1, kelas 3 SD itu hobinya SpongeBob, kalau sudah SpongeBob. Disuruh yang lainnya itu saja berkenan. Nah, jika itu waktu satu. Secara sebut, saudara dengan Ibn Mahmud Allah walaupun zaman saat ini ingin dipermatkan didik pribadi kalian didik putra didik keluarga ini awal dipun tikel-tikel ini amargi lingkungan kita ini sampun lingkungan kondisi yang mengenai kondisi yang masyarakat terjadi banyak kerusakan ya, banyak kerusakan juga hukum, banyak korupsi, pembunuhan, narkoba, dan pergaulan bebas. Ini kan keluarga di matur itu pergaulan bebas. Ini pergaulan bebas remaja, putra remaja ini kan sangat luar biasa. Wonten setunggalipun ayat Al-Qur'an kita mendika dengan kerusakan ini, kerusakan masyarakat ini lho. Ini lho berarti mengundang azab. Mengundang azab Allah. Rasulullah nanti lho berkatinya kan, kalau di dalam masyarakat itu riba, ya, riba dan zina itu sudah terang-terang, sudah merajalela. Maka sungguh masyarakat itu sudah menghalalkan azab Allah menimpa mereka. Nah, riba itu sampai itu di mana-mana sih. Kalau di tenggelam-tenggelam pengumuman itu, mau dapat uang cepat, hubungi ini. Di depan uang pak, baru pernah saya itu. Di pohon itu. Cukup dengan itu kabin. Itu ya riba yang tidak bisa canggih ya, kebetulan tahun dulu itu. Tapi dibayang canggih, bangunan ekonomi Indonesia itu ya, Indonesia tidak ada hutang. Saya sudah disuruh di kami Indonesia. Hutang ekonomi itu saya ingin 500 triliun. Nah itu pun bagi penduduk Indonesia juga ini kan diambil itu kebagian hutang, pitung-pitung. Itu sakit katai, kalau ini kalau tiba lalu hobinya minta. Nah, kalau minta itu bagian undang aja. Ini aja kan dari kamu ya, tapi wantun merapi, kamu yang itu lahan sini, orang tapi orang ada di pun, kalau itu kita ngerti, kita kondorator semacam ada di pun. Walaupun ayat yang kami ini ada, tapi masih ada pun menunjukkan di muka surat Al-Anfal surat Al-Anfal mulai surat Al-Kahfi ayat itu ayat seket sekarang. Jadi kan dengan saya berhenti. Kadak bi ali Fir'aun waladina min qablihim kadzabu fi ayati rabbihim fa akhlaqnahum bi dhunubihim wa aghraqna ali Fir'aun wa kullun kanu zalimun. Sampai pun keadaan mereka orang-orang yang zalim itu serupa dengan keadaan pengikut-pengikut Fir'aun dan orang-orang zalim sebelum mereka. Sinten juga mereka akan mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Alhamdulillah, wanita selalu riwayat menawi para sahabat Khalifah Umar. Nanti walaupun diberikan alam yang diberikan alam sempat lalu Khalifah Umar jejak Siti lalu matur kepada Siti, wahai tanah, wahai bumi, apa dosaku kok umatku ini mendapatkan cobaan dari Allah, mendapatkan bencana. Lalu Khalifah Umar pidato kepada rakyat, wahai rakyatku, wahai umatku, dosa apa yang sudah kalian perbuat sehingga Allah memberikan bencana seperti ini? Dan menurut sekalipun umat sekalipun pemimpin yang beriman kepada Allah. Nah, sekarang kalau ada bencana yang dipikirkan bukan dosanya, tapi yang bilang rumahnya yang hilang berapa, sapinya yang mati berapa, sejujurnya itu kerugiannya itu berapa. Ketika kita ingatkan, para ulama mengingatkan, kita berotokrat akan mereka mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan dosa. Bencana ini murni bencana, ini kejadian alam. Ini loh kalimat-kalimat yang kata ini loh, kalimat-kalimat mengeluarkan, ini kalimat-kalimat kufur. Alhamdulillah kok kejadian di dunia ini ya, daun yang jatuh, semut yang mati, sampai gulung meletus semuanya di dalam genggaman Allah. Dan Allah tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi kalau hamba-hamba yang diterima. Orang-orang kita sadar misalnya kejadian dengan para jasa di Indonesia tsunami dalam Jepang. Ya. Tsunami Jepang itu luar biasa. Walaupun sekolah-sekolah itu akan kenal itu pejabat dan dikasih di depan Polu dan teman. Mari kita sebelum acara dimulai kita mendoakan saudara-saudara kita yang di depan mudah-mudahan diterima di sisinya. Ya saya dalam hati rasa ganjel dengan teman. Saudara saya di depan itu agamanya itu apakah dia itu meninggalnya ya, Mami Sahir itu. Nah, kalau dikaitkan dengan ayat ini, toh, Jepang itu memang luar biasa. Kita mungkin hampir lima yang mau tahu dari Jepang, sudah ada semua masalah itu. Tapi Jepang itu sebuah masalah yang kubur. Kalau aturnya datang dan itu, kok kubur seperti apa? Para pemimpinnya itu banyak yang apa tidak percaya. Tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan agama. Dia mengatakan agama itu kan hanya buatan orang bodoh, kelemahan. Hanya orang-orang yang tidak cerdas. Ya. Kalau ada persoalan baru ke agama, persoalan baru ke Tuhan. Itu kan kesombongan yang luar biasa. Intelektual itu sudah begitu. Dia merasa sudah bisa menguasai gelombang, bisa bikin anti gempa, bisa membuat anti tsunami. Ya. Nah, mulai kehidupan masyarakat langsung di lebar, itu langsung berdiri dia. Ya. Kalau arteri seperti ini, ya. Wonten kuil, wonten kuil Jepang, di mana kuil itu ada ritual upacara, upacara melepas keperawanan. Upacara melepas keperawanan. Ayo. Lajang-lajang sekalipun kereta api super cepat. Nah, itu Shinkansen. Itu disediakan kapal-kapal dia khusus untuk berbelanja. Jadi kan kamar di dalam kereta api super cepat itu ada Shinkansen. Itu ada kamar yang semua diperuntukkan untuk itu. Langsung kuan itu ada lucu namanya, misalnya kuil namanya kuil kawasan. Kuil kawasan itu tahu tu suka ada upacara. Kata skripet wonten kata ni lah. Skripet kata mana yang tujuan betul lah ada apa tumpeng, ni lah tumpeng wonten sekol wonten apa ni sayur sayur lah. Ini kalau main wonten kuil kawasan ini lah. Patung ni lah patung misalnya patung ni lah. Alat kemaluan ni lah. Jadi, aduh, masya Allah itu kok seperti ini masalah. Jadi, kemudian wonten satu pendapat masyarakat menginginkan kebaikan kepada masyarakat kita. Masyarakat kita juga menjauh dari wonten kita dari lari putri dan sebagainya itu menjadi supaya selamat sampai memasuki rumah tangga. Kalau ada kejadian kecelakaan pemilu atau pemilu pengantin ambil dulu. Itu kan ini saya belum tahu tu bilah ini dari ni. Tapi kalau di sana itu kebalikan masyarakat Jepang itu. Kalau ada pengantin umurnya 20, kalau masih perawat itu malu. Kuat-kuat tu. Si perawat mulai sini. Dari sini kan kebalikan. Karena tadi kalau masyarakat sudah tidak mengenal Tuhan dan bintang berlunuh luar biasa. Kalau di sini membuat gambar kuno, melihat kuno itu kan menurut undang-undang dilarang. Jadi meskipun prakteknya banyak sekali, tapi menurut undang-undang. Kalau di Jepang itu menurut undang-undang diperbolehkan asalkan umurnya 20 tahun ke atas. Jadi di kuno kan mau melihat, mau membuat, mau terserah. Sehingga di sana itu yang namanya kuno berarti itu gudang. Bahkan Indonesia pada impor kalau bikin film impor dari Jepang film film di mana pun. Nah, ini yang kondisi yang kadarnya itu menito latar belakang bagi pemerintah. Apakah kita mau meniru mereka? Nah, bilang kalau teknologinya iya, ya ilmu pengetahuannya iya, tetapi moralnya, keyakinannya, perilaku masyarakatnya tidak. Karena kalau sudah seperti itu, masyarakat itu nanti akhirnya masyarakat yang kosong. Walaupun kemarin pun di profesor yang saya ingin tentang profesor Kunakata itu sering jalan ke Indonesia. Itu juga sering diundang di Sutape. Pernah cerita di sana itu, dia sekolah selama 20 tahun. Itu muridnya cuma dia satu orang dari jurusan Islam tadi itu yang mental mental itu yang profesor dia bilang kalau berdakwah kepada Islam di Jepang itu seperti mendakwai batu. Maksudnya ini orangnya yang Jepang jadi dia kondisi pilih kedatangan musibah karena musibah Aceh ini musibah Merapi musibah tsunami itu ya. Bukan kok kebetulan, bukan kok di luar skenario Allah. Namun orang lain ingin kita kemudian perintah Allah kan di minuman kita supaya kita kita langsung merugikan Allah. Dan kita jadi kita pun kondisi masyarakat negeri kita yang kita kerja hadapi saat ini ketika kita menjadi anak putri terutama sudah harus ekstra hati-hati ya. Kita harus memberikan mereka pengetahuan yang baik dengan pengetahuan agama dengan kesabaran agama. Sesungguhnya sekarang ini kalau di Indonesia pergaulan kita itu sudah luar biasa ya. Kalau dulu pornografi itu yang membuat itu orang Amerika beli-beli orang Belanda orang Jepang sekarang orang Indonesia. Di Jakarta itu pernah ada di sebuah sekolah SMA anak remaja dengan temannya tertangkap basah di musola itu, di kamar mandinya musola sekolahnya itu, sedang melakukan itu. Dan sekarang itu banyak sekali kalau mulai keluar kebetulan nonton kami yang berjumlah berhubungan dengan komputer itu sering melihat internet itu banyak sekali di seluruh Indonesia, bahkan bukan hanya SMA kok, SMP, SMP juga sudah seperti itu. Jadi kalau mereka sudah pasaran, disorting diri ke orang Indonesia dan dia berbuat yang sudah di luar sana. Kalau itu tidak sudah dihentikan, maka azab Allah itu akan menyebar. Dan menurut itu dengan keburukan azab itu dengan tsunami, dengan gempa, tapi kesulitan hidup. Hidup yang sumpah, hidup yang sulit, hidup yang tidak tenang, itu semuanya adalah azab. Kalau itu selalu yang berpunya, itu pun dipun kita kita sudah sesuai persoalan untuk mikol ya tapi pun sumber pun ini mikol saking manusia termasuk kaum muslimin yang tidak mau menggunakan ajaran Islam itu dengan sebenarnya. Kita memang menggunakan ajaran Islam seperti sholat mungkin sudah tinggi, kemudian jasa puasa, tetapi ajaran Islam yang langsung luar ajaran ini ekonomi ini hukum ini lah wajib Al-Quran wajib diajarkan. Namun itu betul terapkan. Kalau ada orang-orang yang ingin menerapkan terus dikira teroris, difitnah sebagai orang-orang yang hanya akan merusak. Padahal Al-Quran itu juga katakan mereka menaiki kalimah melakukan apa sebagian. Lalu dengan sebagian yang itu tinggalkan itu Al-Quran mengatakan kehinaan akan menimpa kami di dunia ini. Nah, sekarang ini kan kehinaan terjadi di kaum muslimin ya. Waktu Timur Tengah itu, wah, pikir berbentara-bentara di dunia Timur Tengah. Dan itu mungkin sampai beberapa tahun juga sampai beberapa puluh tahun ke depan. Sebenarnya karena umat Islam itu tidak memiliki satu komando, tidak memiliki satu pemimpin. Ini kan salah satu dosa besar umat Islam yang paling besar saat ini adalah tidak memiliki pemimpin. Gitu? Kita bilang awal kita harus tinggal. Ya. Rasul kita itu juga Rasul Muhammad. Ka'bah kita itu juga. Kamu pemimpin kita apa? Jadi lebih kompak kan. Sini diserang, sini diem. Libya diserang sama Kadhafi, warganya dibunuh. Ya, Arab Saudi sampai di Aceh, Irak, tentara Indonesia yang sini berjalan. Nah, itu kan bukan urusan kita. Padahal, ya, seorang Muslim, Muslim satu Muslim itu bersaudara. Kemana tentara Indonesia? Kemana tentara Malaysia? Kemana tentara Turki? Itu saudara-saudara kita ditinggalkan sama Kadhafi kok malah Amerika yang datang. Nah, itu pulang-pulang bila tapi nanti pulang-pulang ambil minyak. Itu yang besar-besar ya. Kita kembali dari kondisi kita di jalan keluarga kita. Orang Milo juga Milo sama Rundal di seketik Malik. Seketik Malik kita yang dari Putra yang terpakai air terutama putri, menjaga motor putri di zaman Nabi Muhammad itu gajah anak kok putri itu kan mengait mungkin jadi air. Nah, setelah Islam datang kemudian Islam memuliakan. Jadi dulu wanita itu dibunuh, hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Sekarang sudah ada ya, banyak perguruan-perguruan ya, itu masuk atas pesat ya. Itu dikatakan dalam surat At-Takwir ya, ketika bayi yang dikubur hidup-hidup itu ditanya kenapa mereka itu dikubur, nah, orang tuanya nanti akan ditanya. Nah, nomor putra yang kakung dengan ini dia dan pelaku dibun pilih kan namanya dan juga anak-anak itu pakai dulu ya harap-harap anak-anak itu. Buso putri riwa yang langsung akrab gitu ibu. Nomor gitu. Memang karakter putri itu lebih sulit dikarenakan terdiri dari terbuat dari tulang rusuk gitu. Kalau didiamkan tetap bentuk, kalau meluruskan terlalu dipaksa mantap. Kalau tidak dari tanggung gitu. Ada putri Iko, sekarang Banten Miller lulus SMP, pasti lulus SMA. Bapak Iko pun kesantun, Iko pun berbentang madrasah Aliyah. Dan lari Iko, ingin Iko buatan SMA Negeri. Miller ramai pun, kira terdekat pun, terdekat. Pokoknya itu sekolah pun, madrasah. Soalnya itu kira agamanya itu gak ngerti. Kalau ini kurang, hasil lari pun beralasan ni. Pak, mana madrasah tu? Bocah yang nak kalah. Jadi orang kami yang madrasah ni betul ni ada apa? Akhirnya berubah. Orang tuanya kurang sabar. Terus nengenan juga. Kalau kita tu kali di jemput ada kali kita lagi. Kalau bapa orang anak jadi nengenan itu. Itu ni kita sabar ni. Bapak itu ni. Ada pilar yang dapat, namanya walaupun nanti kata yang diangkat waktu itu barang siapa yang diberi cobaan, dibilang diberi cobaan. Anak putri dia dapat cobaan. Kemudian dia bersabar, mendidik, memberi dia pemahaman, dia pakaian, sampai akhirnya dia menjadi wanita yang soleh. Maka itu sudah cukup sebagai istilah tiket surga. Allah sudah menjanjikan surga. Kalau kita betul, nanti kita itu dipun dalam tamu orang miskin, itu miskin, langsung betul lari putri, tapi biasa nyawat juga. Kurma itu dikau langsung nengkali, betul bagi lari itu. Hari itu tapi ada lari dengan putri-putri. Yang itu mau dimana? Pastikan kurma yang dimakan anaknya sudah habis diminta lagi. Yang itu dimakan dibagi dua, lalu itu sudah kembali itu. Nah, Siti Aisyah pernyuh. Dia sangat terharu melihat ibu itu. Lalu makan dengan Rasulullah. Tadi saya nisam pada diri itu. Rasulullah juga Allah mewajibkan dia untuk bisa bersyukur. Itu saking istilah itu Allah bersyukur. Ramadhan akhirnya barang siapa yang memberikan tiga putri kemudian dia itu mendidik mereka, mengajari mereka dengan agama yang benar, dengan sabar membesarkan mereka sampai dia itu menjadi orang yang baik, maka Allah ini yang menyuruh. Kalau siapa yang bertanya kalau dua orang bagaimana? Dua orang tidak seperti Bangga menikah dari dari putri itu harus ditinggalkan kepada saya untuk menjadi sekarang ini. Karena sekarang ini, sekarang kita berada dalam kondisi yang berbeda dengan ketika kita masih kecil. Saya waktu kecil mungkin 30-40 tahun yang lalu berbeda dengan anak sekarang. Waktu kecil saya tidak pernah nonton TV, langsung baca nonton TV. Saya nonton TV. Dulu belum ada komputer, ya, belum ada internet, ada pikir, wah, dengar drama padahal ini hitam putih ya, TV hitam putih dengar drama. Sekarang setiap kamar ada TV. Padahal TV itu ada ajaran yang masuk, ajaran ketika atau ajaran dia itu nama-nama itu. Lalu kita berarti yang itu kita nyanyi. Kita ingat-ingat nasihat Sayyidina Ali, ajarilah anakmu karena dia akan hidup di zaman yang berbeda dengan kamu. Kita harus sadar bahwa kita dulu waktu saya kecil sebetulnya pulang sekolah anak kecil gitu, boleh kayu, boleh jangkrik, boleh mana. Anak kecil sekarang masuk ke warnet, gitu, main handphone. Kita harus tahu itu, gitu. Harus handphone, handphone. Loh ini film porno bisa ada di sini, gambar porno bisa ada di sini, orang tua harus tahu. Nah nanti kalau jam film porno, gambar porno nggak, kalau pacaran terus tiru-tiru, gawat. Kita bersama kita kemampuan kita sekadar kesehatan dan Allah namun tak demi menyampaikan kebaikan atas kewajiban selaku mukmin muslim yang menikah kawasan lihat kawasan bersabar saling hati-hati mungkin-mungkin menolakkan bola para perempuan dan berdekat wawasan dan sakit kita terserahkan kami sabar dan mewon perintah dari itu kan yang belum masuk ke dalam tahun kelepasan kami dan kalau tutup pindah di topik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.